Pak Ustadz yang saya hormati, saya pendengar setia Radio Dakwah Salafiyah dari Majenang. Saya selalu melakukan sholat hajat. Sebenarnya sholat hajat itu ada apa enggak? Yang benar, seperti yang dijelaskan Al-Lajna Ad-Da'imah dan juga Al-Syeikh Al-Uthaymin rahimahullahu ta'ala, bahwasannya hadis-hadis tentang sholat hajat itu da'if. Hadis-hadis tentang sholat hajat itu da'if. Iya. Jadi tidak ada yang namanya sholat hajat. Kalau kita punya hajat, berdoa kapan saja. Berdoa kapan saja. Baik habis sholat wajib maupun sholat sunnah. Ya. Bahkan yang paling afdal, ketika kita sholat, kita berdoa dalam sujud kita, atau setelah tasyahud akhir sebelum salam. Iya. Tidak harus dengan mengerjakan sholat tertentu. Hanya saja, kalau kita menghadapi suatu perkara atau suatu pilihan, ya, seperti mau menikah atau melakukan satu sesuatu yang penting, makanya disunahkan untuk sholat istikharah. Disunahkan untuk sholat istikharah dan membaca doa istikharah untuk meminta pilihan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.